Yeay, terima kasih banyak atas undangannya ke sini ya Mas. Semoga sukses selalu buat teman-teman dari Ospring. Kedepannya juga Nek Iso, benem sasi pisan naga promasan. Sasi pisan duit mbahmu. Loh, ya rapopo. Lah rumang sana golek duit ki gampang no. Berarti kan didongake lancar. Oh no maksudnya, muka-muka. Ya. Ucok bolo kawak selamat siang. Pak Rebin, Pak Rebi juga selamat buat siang. Buat Mas Rujiman tadi ya. Rujimano. Dok, saya gila gue suci Rujiman. Dalam debu. Sabar toh ya, ya wes kowe ra krungu mau, aku wes nyalami kowe ra krungu ya. Oke, okay. Sing santai wae, jangan santai wae ya. Oke, okay. Lagunya ada suci dalam debu dulu. Selamat siang sekali buat Osprin, ada Nus dan kawan-kawan Dula dan juga buat Sukro, terima kasih Kaburo Tim. Ada Ompol juga terima kasih, kowe ratrut nang ya. Oke, okay, terima kasih nih buat Ocol ya, Ocol. Terima kasih teman dari Soulmate, terima kasih sekali lagi. Saya suci bener. Ya, tayamum. Tayamum. Kowe kok ngerti tayamum? Apa ngono tayamum? Dikandani. Oh, dikandani. Oke, okay, yo, bermain bersama Romansa. News. Yes. sudah berlalu ya. Wes, konco-konco tak aturi perso, nggih. Iki penyanyine larang-larang, aku ora ngabusi. Bintang tamu teko Semarang, ya regane larang. Mbak Eva Adbanaka saka Jeporo ya tunggale larang. Vianita delok meneh dadi artis. Edot Waranggono delok meneh ya tunggale dadi artis. Kandane kuwi wis pokoke komplit. Ning nek ana sing gelut berarti ngeman-ngeman koncone dhewe. Betul ya. Sekali. Bener ya.